Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar di muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya, hidayahnya, serta nikmatnya kita masih bisa berjumpa lagi dalam kajian Ahad sore yang insyaAllah ta'ala akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis-hadis akhlak yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini akan memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-18. Ya, kalau yang kemarin kita bab yang ke-17 tentang malu, insyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu ayadatul marid atau menjenguk orang sakit. Ya, ini di antara adab yang mungkin barangkali belum bisa kita terapkan secara menyeluruh ya untuk masa-masa pandemi ini. Namun kita tetap harus belajar supaya kita bisa mengetahui fadilah, keutamaan ya di balik menjenguk orang sakit. Di sini beliau hafizahullah taala mengatakan ja'ati sunnatun nabawiyatu bi jumlatin minal adabil karimah wal akhlaqil azimah tata'allaqu bi huquqil maridi 'ala ikhwanihil muslimin. Kata beliau, Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau mengatakan bahwasanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang ya dengan jumlah yang cukup banyak yang menjelaskan tentang adab-adab yang mulia dan akhlak yang agung yang terkait dengan hak-hak seorang yang sakit yang wajib ditunaikan oleh saudaranya sesama muslim. Iyadatan lahu wa mu'anasatan lahu wa mulatafatan wa du'aan lahu bisyifa. Ya, hak-hak tersebut misalnya menjenguknya ya atau menghiburnya ya menyenangkannya ya bahkan mendoakan juga dengan kesembuhan ya wa mayurqa bihil marad mimma yakunu sababan li syifaihi wa afiyatihi atau boleh jadi dengan meruqyahnya ya berusaha mengobatinya yang boleh jadi itu menjadi sebab kesembuhannya. Ini di antara adab-adab yang diajarkan dalam Islam terkait dengan orang yang sakit, ya. Dan betapa banyak, ya, orang yang sakit ketika dia dikunjungi, dibarengi dengan adab yang baik, ya, itu akan memberikan dampak yang luar biasa, ya, memberikan dampak yang positif, yang bagus, ya. Baik itu berupa farhan, ya, kegembiraan, watafaulan, optimisme, ya, rasa senang dan bahkan menjadikan dia menjadi sembuh dengan dijenguk ya dia senang dia kemudian menjadi optimis dia kemudian senang dan bahkan bisa menjadi sebab kesembuhannya ya dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis ya telah memerintahkan kita untuk menjenguk orang sakit dan mendorong orang untuk menjenguk saudaranya yang sakit dan menjelaskan keutamaannya, ya, dan menjelaskan juga mengenai pahala-pahala yang akan didapatkan oleh orang yang menjenguk orang sakit, ya, pahala yang sangat luar biasa besar dan luas. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan di Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mengatakan, ya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Kata Al-Barra bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami 7 hal dan melarang kami untuk melakukan 7 hal ya. Adapun yang diperintahkan kata beliau amarona bi ayadatil marid. Beliau perintahkan kami untuk menjenguk orang sakit wattiba'il janazah dan mengantarkan jenazah wattashmitil 'atis dan mendoakan orang yang bersin wa ibraril qasam awil muqsim ya dan menunaikan sumpah dari orang yang bersumpah ya kadangkala ada orang yang saya bersumpah kamu harus melakukan ini. Maka selama itu sumpah yang tidak dalam rangka dosa dan bisa dilaksanakan, maka ketika kita berusaha menunaikan sumpah tersebut, maka ini juga dianjurkan. Wa nasrul mazlum, dan hendaknya menolong orang yang dizalimi, wa ijabatid da'i, dan memenuhi undangan, wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Kalau ketemu, menyampaikan assalamualaikum. Ini 7 perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diantaranya adalah menjenguk orang sakit. Sedangkan yang beliau larang di sini adalah wa nahana an khawatima au an takhattum bidzahab. Beliau melarang untuk memakai cincin dari emas, wa an syurbin bil fiddah, dan melarang untuk minum dari bejana yang menggunakan perak, wa anil mayasir, dan melarang dari kendaraan yang dilapisi dengan sutra. Ya, jadi kalau dulu unta itu di tunggangannya itu ada namanya mayasir. Ya, di pelananya itu ada kain yang ada sutranya. Nah, itu namanya mayasir, itu dilarang. Ya, wa anil qasi, dan melarang dari kain qasi. Ya, kain qasi semacam kain yang ada sutranya juga, ya, dari Mesir. Wa an lubsil harir, dan memakai sutra itu sendiri juga dilarang. Wal istabrok, dan sutra yang tebal juga dilarang. Wad dibaj, juga sutra yang kasar juga dilarang. Ya, aneka sutra dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk mengunjungi orang sakit itu ada, ya, di antara perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari yang kedua, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, at'imu al-ja'i', ya, berilah makan orang yang kelaparan. Wa'udul marid, kunjungilah orang yang sakit. Wa kuful 'ani, dan bebaskanlah tawanan perang. Ya, ini perintah untuk menjenguk orang sakit. Dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udul marid wamshu ma'al janaiz tudzakkirkumul akhirah." Ya. Kata Abu Sa'id bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunjungilah orang yang sakit. Ya, tengoklah orang yang sakit dan iringilah jenazah yang mana hal tersebut bisa mengingatkan kalian kepada akhirat." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsalatsun kulluhunna haqqun 'ala kulli muslim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang merupakan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya yang harus ditunaikan, ya. Yang pertama, 'iyadatul marid, hak untuk dikunjungi ketika sakit. Wattiba'ul janaiz, hak untuk diiringi jenazahnya ke kuburan. Watashmitul 'atis idza hamidallah azza wa jalla. Ya, dan hak untuk didoakan rahmat. Ya, tashmit itu didoakan rahmat yarhamukallah, bagi orang yang bersin ketika dia memuji Allah dengan alhamdulillah. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Kalau tadi ada 3, sekarang ada 6, ya. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Ya. Qila ma hunna ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, apa saja 6 tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, kalau kamu berjumpa dengan saudaramu, maka berilah salam, ya, assalamualaikum, ya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya, ya. Wa idza stansahaka fansah lahu, kalau dia minta nasihatmu, nasihatilah, minta saran, minta kritik, minta keripik pedas, maka nasihatilah dia, ya. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, dan kalau dia, ya, bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah yarhamukallah baginya. Wa idza marida fa'udhu, ya, kalau dia sakit, jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Dan kalau dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Ini hak seorang muslim terhadap muslim lainnya yang 6 hadis riwayat Muslim. Kemudian ada perkataan dari Al-A'mash, seorang ulama salaf, beliau mengatakan kunna naq'udu fil majlis. Ya, dulu kami punya perkumpulan majlis yang kami suka duduk-duduk, ya. Fa idza faqadna ar-rajula thalathata ayyam sa'alna anhu. Kalau dia itu tiba-tiba menghilang selama 3 hari, ya, enggak ada kabarnya, fa in kana maridun udna sa'alna anhu, kami tanya kondisinya. Ini orang kemana, kita cari, ya. Fa in kana maridun udnahu. Kalau ternyata kita temukan dia sakit, maka kami menjenguknya. Ya, jadi teman kalau hilang jangan dibiarin, tapi kita coba cari tahu, jangan-jangan sakit, jangan-jangan ada sesuatu, ya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Wa qad rutiba fi ahadits adidah ujurun 'azimah yanaluha 'aidul marid. Dan ya, terdapat banyak hadis yang menunjukkan besarnya pahala yang akan diraih oleh orang yang menengok saudaranya yang sakit. Ya, ini terkait dengan pahala-pahala yang akan diterima, ya. Yang pertama dari Tsauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'." Barang siapa yang menengok, menjenguk orang sakit, maka dia senantiasa berada di kebun-kebun surga sampai dia kembali. Selama dia masih nengok, masih di kebun surga. Ya. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata akhahul muslima aidan masya fi khurafatil jannah hatta yajlis." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi saudaranya dalam rangka menjenguknya, ya, maka dia seperti sedang berjalan di kebun-kebun surga sampai dia duduk. Fa idza jalasa ghamaratuhu rahmah. Dan kalau dia sudah duduk, maka dia diliputi oleh rahmat. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana ghudwatan shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yumsi. Dan kalau dia menjenguknya itu di pagi hari, maka malaikat itu akan, malaikat sebanyak 70.000 akan bersolawat kepadanya, akan mendoakan dia, ya, sampai sore, ya. Wa in kana masaan shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yusbih. Dan kalau dia menjenguknya sore, maka dia akan didoakan malaikat, 70.000 malaikat sampai pagi. Hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Jadi keutamanya apa tadi? Berada di kebun surga, diliputi rahmat dan didoakan oleh malaikat, ya. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'ada maridan nada munadin minas sama' tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka akan ada suara dari langit, ya, yang menyeru kepadanya, "Tibta wa taba mamsyak." Engkau telah melakukan hal yang baik. Engkau telah melakukan hal yang baik dan perjalananmu adalah perjalanan yang baik. Ya, dan engkau telah memesan rumahmu di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Kemudian dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'ada maridan khada fir rahmah." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tenggelam yang baik, ya. Tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa 'indahu istanqa'a fiha. Dan kalau dia di situ duduk menunggu saudaranya, maka berarti dia terus-menerus berada di, ya, di lautan rahmat tersebut. Dia terus berendam di situ, di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan dari Harun bin Abi Dawud, ia mengatakan bahwasanya aku mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fakultu ya Aba Hamzah innal makana ba'idun wa nahnu yu'jibuna an na'udaka. Maka Harun bin Abi Dawud berkata kepada sahabat Anas, ya. Wahai Abu Hamzah, Abu Hamzah ini panggilan Anas bin Malik, ya. Wahai Abu Hamzah, sesungguhnya tempat ini jauh. Namun kami senang bisa mengunjungimu di sini. Ya. Kami senang bisa mengunjungi engkau. Farafa'a ra'sahu, maka Anas pun mengangkat kepalanya, faqala, dan dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma rajulin ya'udu maridan fa innama yakhudhu fir rahmah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mengunjungi saudaranya yang sakit, maka dia sedang berenang, sedang menyelam di lautan rahmat, ya. Fa idza qa'ada 'indal marid ghamaratuhu ar-rahmah. Dan kalau dia duduk, ya, dia sudah mengunjungi dan kemudian duduk di situ, maka dia terus-menerus berendam di situ, yaitu di lautan rahmat. Qala faqultu ya Rasulullah, maka Anas kembali bercerita, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadza lis-sahihi alladhi ya'udul marid. Ya. Wahai Rasulullah, ini kan pahala untuk orang yang menjenguk orang sakit. Pahala orang sehat yang menjenguk orang sakit. Fal maridu malahu, kalau orang sakit dapatnya apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tuhattu anhu dzunubuhu. Ya, orang sakit akan dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi yang menjenguk dapat pahala besar, yang sakit mendapat pengampunan, ya, mendapat penghapusan dosa-dosa. Maka hadis-hadis yang semacam ini, yang semakna dengan ini sangat banyak, ya, kathiratun, sangat banyak. Ya, fangdur hadza tsawab al-'adzim. Ya, maka perhatikanlah pahala besar yang didapatkan, ya, ketika kita berbuat baik kepada sesama muslim, ya, kepada saudaranya yang sakit, ya, dengan menjenguknya, dengan menghiburnya, mendoakannya, ya. Wa haqqun 'ala man sami'a hadzal ahadits, dan hendaknya setiap orang yang mendengar hadis-hadis tadi, ya, ayaj'ala li nafsihi nasiban min hadzal ihsan liyafuza bi hadzal thawab. Hendaknya kalau sudah mendengar hadis-hadis tadi, dia berusaha mendapatkan bagian dari pahala tersebut, ya. Dengan cara apa? Berbuat baik kepada saudaranya, menjenguk saudaranya yang sakit, ya. Itu pahala yang luar biasa besar. Kemudian ada selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha 'azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah 'azza wa jalla berfirman pada hari kiamat. Berarti ini hadis qudsi, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala melalui lisan beliau. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yabna Adam, maridtu falam ta'udni. Ya. Wahai manusia, ya, aku sakit tapi engkau tidak menjengukku. Ya. Maka qala ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Ya. Maka manusia ini berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku mengunjungimu sedangkan engkau adalah Rabbul alamin, engkau Tuhan semesta alam? Ya, qala ama 'alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu, ya. Kata Allah taala, bukankah engkau tahu bahwasanya hambaku si fulan itu dulunya sakit namun kau tidak menjenguknya, ya. Ama 'alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indahu. Ya. Tidakkah engkau tahu bahwasanya kalau engkau mengunjungi dia maka engkau akan dapati aku ada di sisinya. Maksudnya menjenguk itu berarti menjenguk, ya, saudaranya yang dia akan dapat bahwasanya Allah itu ada di sisi orang yang sakit ini, ya. Maknanya adalah seperti itu, ya, menjenguk orang sakit yang Allah ada di sisinya. Kemudian Allah taala melanjutkan, ya bna Adam, ya, istad'amtuka falam tud'imni. Ya. Kata Allah, wahai manusia, aku minta makan kepadamu tapi engkau tidak memberiku makan. Qala ya Rabbi wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Maka si manusia ini mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana aku memberi makan kepadamu sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam. Qala ama 'alimta annahu istad'amaka 'abdi fulanun falam tut'imhu. Ya. Bukankah engkau tahu bahwa saya dulu hambaku fulan itu minta makan kepadamu. Ya, namun kau tidak berikan makanan. Ama 'alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika 'indi. Tidakkah engkau tahu kalau engkau beri dia makan, engkau akan dapati dia berada di sisiku. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, Yabna Adam, istasqaituka falam tasqini. Wahai Bani Adam, wahai manusia, aku minta minum kepadamu, kenapa engkau tidak memberi minum? Qala ya Rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, ya, bagaimana aku memberi minum sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam? Maka Allah Ta'ala mengatakan, istasqaka 'abdi fulanun falam tasqih. Ya. Hambaku fulan dulu di dunia itu minta minum kepadamu, tapi tidak kau berikan. Ya. Amma innaka lau ya, saqaitahu wajadta dhalika indi. Padahal kalau engkau beri minum dia, engkau akan dapati bahwasanya dia berada di sisiku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan hadis ini, faqala fi 'iyadatil marid law wajadtani 'indahu. Ya. Wa qala fil it'ami wal isqa law wajadta dzalika 'indi. Ya. Fa farraqa bainahuma. Ya. Jadi di sini kata Ibnu Qayyim, bahwasanya dalam hadis tadi ketika Allah Ta'ala mengatakan tentang mengunjungi orang sakit itu ternyata berbeda dengan ketika memberi makan atau memberi minum. Ya, ketika mengunjungi yang sakit Allah katakan la wajadtani indahu. Kau akan dapati aku, kata Allah, berada di sisi orang yang sakit. Tapi ketika Allah Ta'ala mengatakan tentang orang yang minta minum dan minta makan, Allah katakan engkau akan dapati dia di sisiku. Ya, beda ya, aku di sisinya dengan dia di sisiku. Fa innal maridha maksurul qalbi walau kana man kana. Ya. Karena sebenarnya orang yang sakit itu dalam kondisi hatinya hancur. Ya. Siapapun dia. Ya, fala budda ayaksurahu al-maradu. Maka pasti sakit itu akan menghancurkan hatinya. Fa idza kana mu'minan qad inkasara qalbuhu bil marad kana Allahu 'indahu. Maka seorang mukmin ya, yang karena sakit dia hancur hatinya, maka Allah berada di sisinya. Ya. Allah berada di sisinya. Wa hadza yadullu ala qurbil marid minallahi azza wajalla. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sakit itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahwasanya doanya kepada dirinya sendiri dan kepada selainnya itu mustajab. Manjur ya, doanya kepada dirinya sendiri dan kepada orang itu manjur atau mustajab ya, makbul. Wa qad adzafa Allahu al-maridha ilaihi tashrifan lahu wa taqriban. Ya. Kenapa? Karena Allah telah menyandarkan orang yang sakit ini kepada dirinya. Allah katakan dia itu aku itu di sisinya. Ya, sebagai bentuk pemuliaan kepada orang yang sakit dan ya, bentuk mendekatkan orang sakit ini kepada Allah. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk mengunjungi orang sakit dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berada di sisi orang yang sakit dan juga tentunya akan berada di sisi orang yang menjenguknya. Karena Allah Ta'ala mengatakan la wajadtani 'indahu. Kalau engkau jenguk dia, engkau akan dapati aku di sisinya. Jadi dia Allah di sisi orang yang sakit. Kita menjenguk orang sakit berarti dia kita juga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disunahkan ketika menjenguk orang sakit ya, ad-dunu minhu wal julusu 'inda ra'sihi. Disunahkan ketika menjenguk orang sakit itu mendekat kepada orang sakit tersebut dan duduk di dekat kepalanya ya, di sisi kepalanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza 'adal maridu jalasa 'inda ra'sihi. Bahwasanya Ibnu Abbas menceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang sakit, maka beliau biasanya duduk di samping kepalanya, kepala orang sakit ini. Tsumma qala sab'a mirar. Kemudian beliau membaca doa sebanyak 7 kali. Doanya apa? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Ya, aku mohon kepada Allah yang Zat yang Maha Agung, Zat yang mempunyai arsy yang agung, supaya Allah menyembuhkanmu. Ya, 7 kali, ya. Fa in kana fi ajalihi ta'khirun 'ufiya min waja'ihi. Ya. Kalau dia memang ajalnya itu diakhirkan, maka dia akan sembuh dari penyakitnya. Tapi kalau sudah ajal ya sudah, gitu ya. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad ini termasuk doa yang perlu kita hafalkan ya. As'alullahal azim rabbul arsyil azim ayashfiyak, ketika menjenguk orang sakit 7 kali. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ia bercerita kana hulamun yahudiyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famaridho. Dulu ada seorang pemuda Yahudi yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian dia sakit. Ya, suatu ketika dia sakit. Fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi. Maka Nabi pun mendatanginya, mengunjunginya ya, dan duduk di samping kepalanya. Ini sunahnya ya, duduk di samping kepalanya. Faqala lahu, maka Nabi katakan kepadanya, aslim. Wahai pemuda, masuk Islamlah kamu. Nah, dia tadinya Yahudi, ya, disuruh masuk Islam, aslim. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu, dan kemudian dia melihat kepada bapaknya. Yang mana bapaknya juga di situ. Ya, bapaknya juga Yahudi. Ya. Nah, dia seolah-olah minta izin kepada bapaknya untuk masuk Islam. Faqala lahu atti Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kata bapaknya, ya udah kamu taati. Ya, taati Abul Qasim. Abul Qasim yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau panggilannya adalah Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim, kata bapaknya. Fa aslama, maka masuk Islamlah pemuda ini. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Maka Nabi keluar sambil mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Wa fil julusi 'inda ra'sil marid fawaid. Ya. Maka duduk di samping kepala orang yang sakit itu punya banyak faedah. Ada beberapa faedah, ya. Di antaranya yang pertama, annal 'aida idza kana 'inda ra'sil marid fa hadza aysar lil marid 'inda muhadatsatihi. Karena kalau dekat dengan kepala orang yang sakit itu akan lebih mudah untuk ngobrol, ya. Beda kalau ternyata jauh gitu ya. Kalau jauh dia di mana? Di kasur sana, kita di kursi tamu ya. Ngobrol harus teriak-teriak, ya. Kurang bisa lembut. Tapi kalau dekat kita bisa ngobrol dengan enak. Di antara yang faedah yang kedua, anna hadza aktsar mu'anasatan lil marid. Ya. Karena yang demikian ini lebih membuat nyaman orang yang, lebih membuat senang orang yang sakit. Kalau didekati ya, dia peduli dengan orang yang apa namanya? Dengan orang yang ini apa namanya? Dengan peduli dengan orang sakit ya, dia terlihat sebagai orang yang peduli dengan orang yang sakit. Sehingga dia kemudian merasa senang ya. Kemudian yang ketiga, kata beliau di sini, anna fi dzalika tamakkunan min tatbiqi sunnati wad'al yadi ala nasiyatil marid. Yang ketiga, faedahnya kenapa kita duduk di dekat kepalanya? Karena yang demikian itu ya akan lebih mudah menerapkan sunnah. Sunnah apa yang dimaksud? Sunnah meletakkan tangan di dahi orang yang sakit. Ya. Di antara juga faedah dari hadis ini adalah anna 'iyadatal musyrik jaizah. Ya, di antara faedah yang lain adalah bahwa menengok orang yang musyrik itu boleh. meninggal orang kafir itu boleh, meninggal orang kafir yang sakit boleh. Idza qusida biha ta'liful qalbihi wa da'watuhu ilal Islam. Kalau memang tujuannya itu adalah supaya melunakkan hatinya dan ingin mengajaknya kepada Islam, ya. Dan juga berlaku lembut, ya, dengan mengunjunginya sampai dia merasa senang, ya, kepada orang Islam dan senang bermuamalah dengan orang Islam, ya, sehingga hatinya menjadi lunak dan dia akhirnya masuk Islam. Dan ini termasuk di antara keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah tidak melarang kamu, tidak melarang kalian untuk ya berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memusuhi kalian, tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Ya, kalau bukan kafir harbi, kafir yang memang memang bertetangga dengan kita yang baik-baik saja, Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah suka orang yang ya berbuat baik, ya, orang yang berbuat baik. Berbuat adil, ya. Itu di antara faedah, ya, boleh menjenguk orang kafir. Dan di antara faedah yang lain bahwasanya ya perbuatan baik kepada orang yang sakit, ya, itu akan, atau secara umum perbuatan baik kepada orang itu akan membuka hati orang yang ingin didakwai, ya. Dan ini di antara fikih dakwah, ya, di antara strategi dakwah, ya, dan juga merupakan ya petunjuk atau bimbingan atau teladan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan mungkin memberikan hadiah, ya, atau dengan mengunjunginya, ya, atau dengan melembutkan perkataan, ya, atau dengan berlemah lembut dalam muamalah, ya, istilahnya itu apa namanya, gampang jadi orang, nggak bikin susah orang, ya, dan yang lain sebagainya. Ya, yang mana semua ini itu merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, merupakan teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengunjungi orang sakit, maka Nabi memasukkan kebahagiaan ya dalam dirinya. Ya, dalam diri orang yang sakit, ya, dan juga kegembiraan, ya, sehingga Nabi SAW kemudian mengatakan kepadanya, aslim, masuk Islamlah kamu. Ya, maka Allah pun fa syaraha Allah sadrahu lil Islam. Maka Allah pun melapangkan dadanya untuk menerima Islam, fa aslama. Dan dia kemudian akhirnya masuk Islam, si orang Yahudi ini, ya, si pemuda Yahudi. Sehingga Nabi SAW keluar sambil mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadzahu minnar. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Jadi itu fikih dakwah, ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang non-muslim, itu sangat-sangat dibolehkan, dan itu banyak manfaatnya. Termasuk diantaranya adalah mengunjungi orang sakit, ya. Hadis yang selanjutnya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dari Sa'id bin Musayyab, ya, dari bapaknya ia bercerita, lama hadarat Abu Talib al-wafah, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika paman Nabi yaitu Abu Talib, ya, menjelang wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendatanginya. Ya. Fa wajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah, ya, ibni Abi Umayyah, ibni al-Mughirah. Namun ternyata di situ sudah ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Jadi sudah ada dua tokoh kafir Quraisy di situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah yang aku bisa menjadikannya sebagai saksi bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya engkau adalah seorang muslim kalau mau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Nah, ini provokatornya ini, ya. Provokatornya yang yang memprovokasi Abu Talib untuk tidak mau mengucapkan hal tersebut. Dia, mereka mengatakan, wahai Abu Talib, apakah engkau benci kepada agama bapakmu, yaitu agamanya Abdul Muttalib? Ya. Kalau kau ucapkan itu, berarti kamu benci sama agama bapakmu. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaih. Maka Nabi pun tidak henti-hentinya untuk terus berusaha mengajak pamannya ini bersyahadat. Wa ya'idu lahu tilkal maqalah, mengulang-ulang kalimat tersebut, hatta qala Abu Talib akhira ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib. Sampai ya, akhirnya Abu Talib di akhir kalimatnya sebelum meninggal tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Ya. Dan enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka." Wahai pamanku, ya demi Allah aku akan memintakan ampun untukmu selama itu tidak dilarang. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak layak bagi nabi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabatnya sendiri. Ya. Setelah jelas bahwasanya mereka termasuk penghuni jahanam, penghuni neraka jahim. Ya. Jadi ini teguran untuk Nabi SAW agar tidak mendoakan ampunan bagi orang yang meninggal dalam kondisi musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayat tentang Abu Thalib, ya. Maka Allah taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Kata Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, akan tapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah lebih tahu tentang orang-orang yang diberi petunjuk." Ya, ini tentang Abu Thalib, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kana sallallahu alaihi wasallam ya'udu man marida min ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka menjenguk orang yang suka menjenguk sahabatnya yang sakit. Wa'ada ghulaman kana yakhdimuhu min ahlil kitab. Dan beliau menjenguk seorang pemuda yang melayani beliau dari kalangan ahli kitab, ya, pemuda Yahudi tadi. Wa'ada ammahu wa huwa musyrikun wa 'arada 'alaihimal Islam. Dan Nabi pun juga mengunjungi pamannya yang sakit yang dia musyrik dan menawarkan kepada keduanya, yang satu Yahudi, yang satu musyrik, keduanya ditawarkan untuk masuk Islam. Ya. Fa aslamal yahudiyyu wa lam yuslim ammuhu. Maka yang mau masuk Islam itu yang Yahudi, yang tidak masuk Islam itu pamannya. Ya. Itu tentang mengunjungi orang kafir, ya, mengunjungi orang musyrik atau orang Yahudi. Wa minas sunnati, dan di antara sunnah adalah, ya, wa minas sunnati ayadnu minal maridi wa yas'aluhu an halihi fa yaqulu kaifa tajiduk au nahwa dzalika. Di antara sunnah adalah yaitu mendekatkan mendekat kepada orang yang sakit dan menanyakan kabarnya dengan mengatakan bagaimana kondisimu atau semisalnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengunjungi seorang pemuda dalam kondisi sakaratul maut, ya, sudah mau meninggal, ya. Faqala kaifa tajiduk? Maka Nabi bertanya bagaimana kondisimu? Maka pemuda ini mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni arjullah, wa inni akhafu durubi. Maka kata pemuda ini, wahai Rasulullah, aku mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku takut dengan dosa-dosaku. Maka Nabi SAW mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi mitli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Kata Nabi SAW dalam rangka menghibur pemuda ini, beliau mengatakan, tidaklah terkumpul dalam hati seorang hamba dalam kondisi semacam ini, melainkan Allah akan berikan apa yang dia inginkan, dan Allah akan berikan dia rasa aman dari apa yang dia takutkan. Jadi tadi dia ingin bertemu Allah, dia ingin mendapatkan rahmat Allah, dan dia takut dengan dosanya. Maka dia apa? Ketika itu memang betul-betul ada pada diri seorang hamba, maka Allah akan jadikan dia ya punya rasa aman ya, dan dia akan dikabulkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian dari Mahmud bin Labid, ia mengatakan, lama usiba akhulu sa'din yaumal khandaq fasaqula. Ya, suatu ketika ya, ketika Sa'ad tertimpa, waktu itu tertimpa panah ya, tertimpa luka ya di perang Khandaq, kemudian luka itu semakin lebar, semakin parah ya. Hawwaluhu inda imra'atin yuqalu laha Rufaidah. Maka para sahabat pun mengalihkan ya, memindahkan Sa'ad ke seorang perempuan ya, seorang wanita yang bernama Rufaidah. Ya, jadi Rufaidah ini kurang lebih kalau di zaman dulu ya dokter lah ya. Wa kanat tudawi al-jarhi, dan memang Rufaidah ini adalah orang yang biasa mengobati orang yang terluka. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bihi yaqul kaifa amsayta. Nah, Nabi sering menjenguk Sa'ad ya. Ya. Dengan mengatakan, bagaimana kondisimu sore ini ya. Dan kalau pagi Nabi mengatakan kaifa asbahta, bagaimana kondisimu pagi ini. Fa yukhbiruhu, maka Sa'ad pun menjawab kondisinya. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad ya. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa'ika Abu Bakrin wa Bilalun qalat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ia mengatakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, maka Abu Bakar dan Bilal itu sakit. Karena Madinah memang kondisinya luar biasa ya, ekstrim. Qalat, maka Aisyah mengatakan, fadakhultu alaihima fakultu ya abati kaifa tajitu. Maka aku jenguk bapak ya, bapakku yaitu Abu Bakar, bapak bagaimana kondisimu ya. Wa ya Bilal kaifa tajitu, dan Bilal bagaimana kondisimu ya, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Ibnu Abi Mulaika, dia bercerita, istadzana Ibnu Abbasin qabla mautiha ala Aisyata wa hiya maghlubah. Ya, suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu mengunjungi Aisyah sebelum wafat. Ya, jadi Aisyah dalam kondisi sakit dikunjungi oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas minta izin mau berkunjung. Qalat, maka Aisyah mengatakan, akhsha ayuthniya alayya. Tunggu dulu, jangan disuruh masuk dulu. Ya, aku khawatir dia itu suka memuji-muji aku. Kata Aisyah. Ya, jadi yang dikhawatirkan itu bukan yang apa-apa, takut dipuji sama Ibnu Abbas. Faqila Ibnu Ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min wujuhil muslimin. Maka orang-orang yang menjaga Aisyah mengatakan, "Lah dia itu kan ya anak paman Rasulullah, ya." Kerabat Rasulullah dan termasuk tokoh kaum muslimin. Ya, maka Aisyah mengatakan, "Idzanu lahu." Ya udah kalau begitu izinkan dia masuk. Faqala kaifa tajidinak? Ya. Kata Ibnu Abbas, "Bagaimana kondisimu wahai Aisyah?" Qalat bi khairin in taqaitu. Ya. Kata Aisyah jawabannya, aku berada dalam kebaikan selama aku bertakwa. Jadi ada tawaduknya, gitu ya. Aku akan selalu baik kalau aku bertakwa kepada Allah. Ini jawaban Aisyah, luar biasa. Qala fa anti bi khairin insya Allah. Kalau begitu berarti kamu dalam kondisi baik-baik saja insya Allah. Zaujatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walam yankih bikron ghairaki. Mulailah Ibnu Abbas memuji-muji Aisyah. Engkau adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah menikahi perawan selain dirimu. Ya, tidak pernah menikahi gadis selain dirimu. Wa nazala udruki minas sama. Dan ayat tentangmu turun dari langit. Ya. Tentang bagaimana Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan. Wa dakhala Ibnu Zubair khilafahu. Maka setelah itu Ibnu Zubair yang masuk. Ya. Faqala dakhala Ibnu Abbas fa athna alayya. Kata Aisyah, tadi Ibnu Abbas masuk dan dia memuji-mujiku. Nah, cerita ya. Wa wadittu anni kuntu nisyan mansiya. Ya, dan aku berharap ya, aku ini orang yang dilupakan saja. Ya, aku malah dipuji-puji. Itu Aisyah tidak suka dipuji sampai enggak mau membiarkan Ibnu Abbas masuk karena takut dipuji. Ternyata benar dipuji-puji sama Ibnu Abbas. Ya, dan ini suatu hal yang positif ya, sebagai seorang sahabat menghormati ibunda mereka yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Ya, orang sakit memang dikasih motivasi ya. Dan sebagai orang yang tawadhu Aisyah enggak mau dipuji. Ini suatu hal yang sangat bagus untuk kita jadikan teladan, hadis riwayat Bukhari ya. Dan barangkali demikian yang kita bahas pada sore hari ini ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang terkait dengan sunnah-sunnah atau adab-adab ketika menjenguk orang sakit ya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya Sobat Muslim dan para pendengar semuanya, baru saja kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala, melanjutkan kajian rutin Ahad sore, pembahasan dari kitab Ahadithul Akhlaq. Tadi kita dengarkan pembahasan baru, yakni menjenguk orang sakit. Silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar agama melalui nomor interaktif 0823-2727-5333. Baik Ustadz, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara ruqyah yang syar'i? Apakah bisa ruqyah dilakukan semua orang atau orang yang baik agamanya seperti Ustadz-Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Jadi ruqyah yang paling baik ya, atau kita katakan bahwasanya ruqyah itu bisa dilakukan oleh semua orang ya, tapi tentu diingat bahwasanya hendaknya dia membaca dengan tajwid yang benar ya. Jadi ruqyah itu kan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ke bagian yang sakit. Ya, ayat yang dibaca bisa bermacam-macam, bisa Al-Fatihah, bisa ayat kursi ya, atau ayat-ayat yang memang terkait dengan sakitnya. Ya, itu bisa ya, selama orang ini memang punya tajwid yang bagus. Kalau tajwidnya enggak bagus, sebaiknya itu adalah minta diruqyah oleh orang yang bagus bacaannya. Semata-mata karena alasan itu. Jangan karena menganggap bahwasanya kalau sama ini ruqyahnya akan lebih bagus, akan lebih manjur. Ini akan mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena menambah ketergantungan terhadap si orang yang diminta ruqyah ini. Makanya ada larangan ya, ada keutamaan orang yang tidak minta diruqyah. Ya, dia akan mendapatkan keutamaan berupa masuk surga tanpa hisab. Ya, itu keutamaan bagi orang yang tidak minta ruqyah. Karena apa? Karena tawakalnya tinggi. Ya. Kalau dia minta diruqyah orang lain dengan anggapan bahwa orang itu lebih top, lebih apa, ada ketergantungan hati terhadap si perukyah yang menjadikan tawakalnya itu berkurang. Ya, jadi secara umum sebenarnya boleh minta diruqyah, terutama kalau kita memang tidak mungkin, mohon maaf ya, bacaannya gradul-gradul misalnya ya, makhrajnya nggak benar segala macam. Itu memang yang lebih baik adalah diminta ruqyah kepada orang yang memang biasa meruqyah, ya, untuk menyembuhkan atau untuk mengobati, afwan ya. Karena mengobati dan menyembuhkan beda ya. Mengobati itu dilakukan manusia, menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi boleh, silahkan, tergantung dari kondisi Anda, dan untuk mengenai bacaan apa, caranya, segala macam, itu memang ada pembahasan sendiri, boleh dengan dibacakan ke air diminum, atau beberapa cara yang lain yang insya Allah nanti bisa dibahas di pembahasan yang tersendiri. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ya, Ustaz izin bertanya, bagaimana jika kita tidak enak mengunjungi orang sakit karena biasanya menjenguk itu membawakan makanan atau buah? Bagaimana jika sedang terbatas ekonomi atau penghasilan sehingga belum bisa memberi banyak? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Sebenarnya ya, kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang sakit, ya itu nggak dibawain pun sebenarnya nggak apa-apa. Ya, sebenarnya. Karena kalau kita kemudian menjadikan itu sebagai suatu hal yang wajib membawakan hadiah, ya sehingga kemudian tidak menjalankan sunnah untuk menjenguk orang sakit, maka ini tentu hal yang tidak baik, ya. Maka mestinya orang itu kalau memang dia tidak punya sesuatu yang dibawa, nggak apa-apa. Saya kira nggak masalah, ya. Lebih mending nengok nggak bawa apa-apa daripada nggak nengok, kan gitu ya. Jadi tetap tengok saudaranya yang sakit. Kalau bisa memang apapun itu ya, bawain sesuatu yang mungkin sepele ya, atau sesuatu yang mungkin sesuai kemampuan dia itu harusnya. Paling tidak dia bisa usahakan. Tapi kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Ya. Dulu pernah ada kisah ya, ulama siapa saya lupa. Ketika dia sakit, itu kok nggak ada yang nengok saya. Nah, kan dia cari tahu kenapa sih saya kok nggak ada yang nengok. Ternyata orang-orang itu sungkan mau nengok dia karena pada punya utang sama dia. Gitu. Maka dia, oh ternyata ini masalahnya. Gitu ya. Maka dia umumkan kepada orang-orang, tolong umumkan semua orang yang hutang kepada saya lunasi. Saya anggap lunas, gitu ya. Maka barulah orang-orang kemudian banyak mengunjungi dia. Ya nggak enak orang sakit kok nggak ada yang mengunjungi saya, padahal saya baik sama orang. Oh rupanya karena pada punya utang dia nggak enak, gitu kan, mau datang tapi kok saya punya utang, gitu. Mending nggak datang, nah itu salah, ya. Maka sampai ulama ini, saya lupa siapa, sampai dia merelakan, udah utangnya lunas aja deh, yang penting kalian menjenguk saya, yang penting kalian menjalankan sunnah menjenguk orang sakit. Ya, jadi jangan sampai kemudian hal-hal yang adat-adat yang seperti ini menghalangi kita untuk ya menjenguk orang yang sakit. Insya Allah dia sudah senang kalau dijenguk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Silakan Sobat Muslim dan para pendengar lainnya bisa sampaikan juga pertanyaan di kesempatan sore ini melalui nomor interaktif Radio Muslim 0823-2727-5333. Tadi sebelumnya kita dengarkan sesi materi pembahasan tentang menjenguk orang sakit dan keutamaan-keutamaannya. Dan silakan bagi Sobat Muslim, bagi yang mau bertanya bisa sampaikan pertanyaan ke nomor interaktif Radio Muslim Jogja. Baik Ustadz, kita lanjut bacakan pertanyaan selanjutnya. Ya. Yeah. Pertanyaan pekan lalu yang belum sempat dibacakan Ustadz. Ya. Bagaimana sebaiknya anak yang belum balig sering terlihat bagian pahanya apabila di rumah? Bagaimana cara mendidiknya atau penyikapannya? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya. Barakallahu fiik. Ya betul ya, orang anak yang belum balig itu harus dibiasakan memang ya, dan kita orang tua memang orang yang paling berhak untuk mengatur anak kita ya, anak kita apalagi dia belum balig ya, dia belum istilahnya belum merasa punya hak sendiri. Kalau orang-orang udah besar kan pasti nanti ngomongnya, kalau anak itu kan saya kan udah besar mah, saya kan udah besar pak, Saya kan ini, nanti gitu. Kalau sebelum dia balik itu justru kesempatan kita untuk ada ya sedikit tangan besi lah. Kalau memang dia memang apa namanya susah diatur, karena betul-betul itu penting ya membiasakan pakaian yang baik. Ya kalau ya jangan-jangan kita sendiri yang beliin dia baju seperti itu, ya kan? Nah, maka kita kalau dari kecil itu sama anak itu dibelikan baju-baju yang panjang, gitu ya, yang dia terbiasa dengan baju-baju yang panjang sehingga sekalinya pakai baju pendek itu nggak nyaman dia mesti. Dia pasti akan merasa, aduh, nggak enak gitu ya, kok kebuka gitu ya. Itu sering, itu pasti kejadian di kita juga ya. Kita yang sudah lama ngaji, sudah lama hijrah, kalau kita pakai celana di rumah aja, tapi di atas itu pasti sudah nggak nyaman di atas lutut itu ya. Maka begitulah kita mendidik anak kita, baik itu yang laki-laki maupun perempuan, ya. Kalau soal caranya, ya itu tadi orang tua itulah yang paling berkuasa terhadap anak, ya. Dan anaknya nanti kita lihat juga anaknya apakah dia masih bisa di apa masih bisa dikasih tahu dengan cara yang baik, kita belikan baju-baju yang baru buat dia, ya kan, baju-baju yang baik yang menutup aurat, ya, yang sopan. Nah, kalau dia senang kan dia akan pakai baju-baju yang itu, biar kita buang atau kita jadikan pel atau apa yang memang baju yang tidak layak untuk dipakai. Karena kebiasaan di rumah itu juga bisa jadi akan terbawa di luar, sehingga di rumah pun kalau bisa kita bajunya yang bagus ya, yang sopan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ya. Ya, pertanyaannya Ustaz, bagaimana adab atau cara yang baik menolak tamu datang atau masuk rumah di masa pandemi ini jika kami mengkhawatirkan keselamatan dan kesehatan keluarga? Dan apakah ini terlalu berlebihan, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ini tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Ya, apalagi setiap orang itu sekarang punya hak, ya, punya hak untuk kemudian menjalankan protokol kesehatan, ya, menjaga dirinya dari orang lain. Itu setiap orang punya hak. Kita harus justru kita yang harus menghormati orang yang demikian, ya, karena dia didukung oleh banyak dokter, banyak data, banyak apa namanya anjuran pemerintah, ya. Dia berada dalam posisi yang kuat ketika dia memang tidak berkenan rumah itu dikunjungi, ya. Nah, kalau mau menolak orang, ya misalnya dengan apa namanya, misalnya dengan ini apa namanya, sudah mengancang-ancang atau sudah bersiap-siap menaruh apa namanya tulisan di situ. Tentu yang sopan, ya. Mohon maaf, di masa pandemi kami belum bisa menerima tamu, misalnya. Tidak masalah seperti itu, ya. Bahasa yang sopan, tempel dulu. Jadi orang itu tahu, ya. Kalau orang itu misalnya mau ngajak, mau bilangnya bilang dulu lewat WA, misalnya. Boleh nggak saya main, gitu ya. Maka kita jelaskan aja, ya. Apa namanya, di rumah saya ada orang tua, ya. Saya khawatir begini, begini, begini, begini. Ya, prokes ya, dan saya juga khawatir kalau ternyata sayalah yang membawa virus, kemudian kamu yang kena jadinya dan seterusnya. Kalau mau kesini pun ya, seandainya memang kita nggak bisa nolak pun, saya kira kita boleh nerima tamu dalam kondisi yang memang kita jaga kesehatan, jaga prokes ya. Misalnya ya ada, kalau memang mau kesini nggak apa-apa, tapi minta tolong ya prokes gitu, minta tolong ya, nanti pakai masker dan lain sebagainya. Nah, itu insya Allah adalah yang penting kita sopan, tidak menyinggung, kita menyebutkan alasannya kenapa, ya insya Allah itu akan bisa diterima. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin sebagai penutup, mohon kesimpulan pada kajian kita sore hari ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, baik. Para penerima, Allah subhanahu wa ta'ala, tadi kita sudah jelaskan tentang fadilah, keutamaan dari menjenguk orang sakit. Ya, betapa besar pahala orang yang menjenguk orang sakit, dan itu merupakan sunnah yang pada saat ini alhamdulillah masih banyak. Ya, cuman yang mungkin terlupakan dari kita adalah mencari sahabat kita yang hilang, ya, yang nggak ada kabar. Ya, kita kadang yang luput tuh di situ, ya, nggak suka nggak peduli dia di mana gitu, padahal dia lagi sakit gitu ya. Kita nggak mencoba mencari tahu, itu yang mungkin perlu kita perbaiki, ya. dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita ya, dan segera mengangkat wabah ini. Demikian mungkin kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.